lubang tabu singkal pertanginan saksi bisu sing dadi kenangan prasetyamu kui mung kiasan tresnamu saiki wis ilang neng dalan anyar koe karo sapa aku ngerti dhewe neng arepe mata neng dalan anyar koe karo sapa neng pulang terminal Kertanegara Kertanegara.